Kita happy bareng lagi, bareng Nirwana, monggo. Kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Janji semuanya aman. Kita angkat tangan bareng-bareng. Yang masih satu. Nyanyi bareng-bareng. Besna pupuk. Kanggo sopo? Jangan kutukku.